ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Jemaah yang kami hormati, rahimahumullah, alhamdulillah, kita bersyukur atas segala nikmat dari Allah, karunia dari Allah, taufik dari jalan hadinya, sehingga di malam hari ini kita bisa kembali bermajlis di Masjid Al-Ikhlas dalam keadaan sehat walafiat untuk bersama-sama menuntut ilmu. Bersama-sama mengkaji, mempelajari nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus di malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tafsir. Karena sekali lagi termasuk daripada hikmah diturunkan di Al-Quran adalah untuk kita tadabbur, kita renungi, kita pahami, kita resapi kandungan-kandungannya. Sehingga Allah mencela orang-orang yang mereka tidak memperhatikan dari Al-Quran. Apakah yang tidak perlu Al-Quran? Anak-anak mulubin akhfaluha. Apakah mereka tidak memperhatikan dari Al-Quran? Ataukah ya, hati mereka telah tertutup. Masih pada surah An-Naba terakhir kita sampai pada ayat ke 31 di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan inna lil-muttaqina mafaza, sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa itu ya, untuk mereka keberuntungan, kemenangan, keberhasilan. Sudah kita singgung di pertemuan terakhir bahwa demikianlah Al-Quran Al-Karim ketika menyebutkan sebuah perkara itu juga yakni apa, menyebutkan pahamannya. Ketika disebutkan adanya iqab, hukuman dari Allah, maka pasti juga setelahnya akan diiringi dengan penyebutan sawab, pahala dari Allah. Ketika disebutkan tentang ahlul khair, orang-orang yang baik, tapi juga disebutkan sesurkan tentang ahlul syar, orang-orang yang buruk. Ya, agar apa? Agar seorang hamba di dalam dia berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala seimbang antara roja dengan khauf, antara harapan dan juga rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya ya, mengenai orang-orang yang mereka bersaksian kepada Allah, kumpul kepada Allah dengan ancaman adab yang pedih, tapi najahat nama kana mursada ittari nama ada dari di nabi ahqaba la yadruku hadina qabla wa shaaba illa hamima wa mazaqa jazaa'u bimaqa inna min kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kizzaba wa kulla shay'in ahsayna kitaba faquhu qala alladziina illa adraka. Kan orang-orang yang mampu itu orang yang kumpul kepada Allah. Maka kemudian setelah itu disebutkan tentang Al-Muttaqin jinnah dan Al-Muttaqin Bapak dan sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu akan memperoleh keberuntungan, keberhasilan, kesuksesan. Nah, kemudian di Allah mudahkan keberuntungan apa yang akan diperoleh orang-orang yang bertakwa tersebut. Hadabiqa wa'ahdaba, kebun-kebun juga anggur, فذلك وقعناها من الشيخ محمد بن صالح أبو الديدين رحمه الله هذا نوع المفاهيم inilah penyebutan jenis dari keberuntungan tadi, keberhasilan tadi akan diperoleh oleh orang yang bertakwa. Haja kita akan diperoleh kebun-kebun ay basatinu asjaruha azimah kabiratun mutanawwi'atun asjar, yaitu kebun-kebun yang pohonnya itu besar, banyak dan beraneka-ragam jenisnya. وأعنابا أعناب جمع عنب أنهم وهي من جملة الحدائق اللي قرأت أنهم تلي termasuk dari sejumlah kebun yang terdapat di surga nanti. Lakin tahu khasnya habib ini, tapi di sini Allah sebutkan secara khusus yang jenis anggur. وكواحب أترابا يعني juga bidadari yang mereka itu أترابا makna أترابا أي على سن واحدة di atas umur yang sama لا تختلف إحداهن عن الأخرى كبرا, salah satunya dengan yang lain tidak berbeda umurnya, kama في نساء الدنيا tidak sebagaimana para wanita di dunia. Ya, kalau di dunia bermacam-macam, ada yang tua, ada yang muda dan seterusnya. Kalau di surga, abdhaban itu akan di atas umur yang sama. Wakatan bihata dan gelas. Dihakan yang penuh, air kakan mencari akan gelas yang penuh. Jadi minuman ya, ada gelas yang diisi penuh. Yang dimaksud gelas di sini, wal muradu min kaksi guna kaksul khamri, dan yang dimaksud di sini adalah gelas yang berisi khamr. Jadi di dunia itu khamar haram. Ya kan, di dunia itu khamar haram. Tetapi itulah minumannya ahlul jannah. Minumannya ahlul jannah. Sehingga barang siapa yang di dunia ini barakallahu fikum menahan diri bahwa khamar itu haram sehingga dia tidak meminumnya, nanti di hari akhirat akan diberikan minum gelas yang berisi penuh khamr yang tidak memabukkan. Warubbama yaqulu lil khamri wa ghairihi, tapi bisa juga gelas yang dimaksudkan di sini berisi khamr ataupun yang selainnya, minuman yang lain. Ya, bisa khamar, bisa pula yang lainnya. Jadi di sini menunjukkan ada perbedaan pendapat. Ada ulama tafsir mengatakan khamar yang di sini penuh, yaitu penuh dengan khamar. Ada pendapat, ya, bisa khamar, bisa selainnya. Karena di dalam surga itu lihat dari jannata fiha anharum min ma'in ghairi athinin wa anharum min ladanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin lazzatin lish-sharibin wa anharum min 'atarin musaffa. Dalam surah Muhammad ayat 15 disebutkan di dalam surga itu terdapat sungai-sungai, tetapi isinya alirannya itu apa? Min ma'in ghairi athinin, ya, air yang tidak berubah. Air yang tidak berubah. Kalau sungai di dunia, kejernihannya, kesegarannya, ya, bisa mengeruh dan seterusnya. Kalau di dalam jannah juga, juga wa anharun min labanin, ada sungai-sungai yang itu apa? Susu, berubah susu. Lam yataghayyar ta'muhu, yang tidak berubah rasanya. Tidak berubah rasanya. وأنهارا من خمر لذة للشاربين، بمعنى سنجمال dari khamr. Khamr yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharun min 'atalin musaffa, dan sungai-sungai dari madu yang murni. Ada yang disebutkan bahwa di dalam jannah terdapat sungai-sungai seperti itu, Syekh menyebutkan sehingga bisa jadi gelangnya dipenuhi tadi. Jadi ini sih minuman yang lain. Tapi minuman yang lainnya, Masya Allah, itu dari sisi minumannya menunjukkan betapa nikmat. Ini baru penyebutan secara jenis, artinya disebutkan air, disebutkan susu, khamr dan lain. Adapun dari sisi rasa lezatnya tidak bisa digandingkan sama sekali dengan yang ada di dunia. Yang ada di dunia disebutkan laban, disebutkan adal, madu, susu, jadi tergambar itu, susu. Tapi kalau dari sisi rasanya tidak bisa dibandingkan sama sekali dengan yang ada di dunia. Karena kenikmatan jannah itu adalah mala ainun ra'at wa qalbun sami'a wa la sata'a 'ala qalbi bashar. Belum pernah terdengar telinga, belum pernah terlihat mata, dan belum pernah terbetik dalam pikiran dan benak seorang hamba. Jadi misalkan kita pernah merasakan minuman yang sangat lezat, maka kondisi minuman yang jangan nanti itu jauh lebih nikmat daripada itu. Jauh daripada kenikmatan yang ada di dunia tadi. Kemudian berikutnya, ya, keberuntungan berikutnya bagi orang-orang yang bertakwa, selain adanya kebun-kebun, adanya minuman berisi khamr yang semisal itu, juga selain itu apa? Kebun, ya, anggur, para bidadari, minuman yang berisi khamr dan selainnya. Juga keberuntungan, keberhasilan orang-orang yang bertakwa di jalan nanti, la yasma'una fiha lahwan. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu adanya lagu. Lagu di sini maksudnya disebutkan la yasma'una fil jannah lahwan ay kalaman batilan la khaira fihi. Mereka tidak mendengar di dalam surga itu kalimat batil yang tidak ada kebaikan padanya. Jadi kalimat ucapan yang batil yang tidak ada kebaikannya tidak terdengar di dalam surga. Kalau di dunia kan banyak, bahkan kata-kata kotor, kita ucapan-ucapan kotor yang menusuk telinga, tidak enak didengar. Itu sering kita dengar dari orang-orang yang mereka jahil, jauh dari ilmu, jauh dari amal saleh, omongannya jelek, kotor, buruk. Di dalam jannah tidak terdengar kalimat-kalimat seperti itu. Walakin zada ay walakadiban, tidak pula terdengar kedustaan. Kalau di dunia, kalau di dalam urusan persaingan bisnis dan seterusnya, yang namanya dusta, bohong, ya, hanya. Kalau di dalam masalah politik, kemudian dusta, bohong, ya, manuver dalam politik dan seterusnya. Dan dalam jannah, di dalam surga tidak terdengar kebuka kalimat dusta. Semuanya jujur dan benar. Lakin di perkara yang dibur, mereka tidak berdusta pada janji. La yakdibu ba'dhum ba'dhan, sebagian mereka tidak berdusta kepada sebagian yang lain. Li'annahum 'ala sururin mutaqabilin, karena mereka para penduduk jannah di atas dipan-dipan saling berhadapan-hadapan. Qad nazara Allahu ma fi sudurihim min khilzin, Allah telah hilangkan apa-apa yang di dalam dada mereka, ya, berupa dengki, benci, dendam, itu tercabut dari hati. Artinya kan itu kadang memilih orang dusta karena itu. Tidak senang dengki pada seseorang, akan bagaimana ingin menjatuhkannya, ingin terus-terusan dengan bohongi, ditipu. Nah, itu telah dicabut dari hati, hamba-hamba orang yang beriman ketika masuk di dalam surga. Wa ja'alahum ikhwanan, Allah jadikan mereka bersaudara. Ya, sehingga persaudaraan yang betul-betul tidak ada lagi di dalam hati mereka rasa benci, dengki, dengan yang lain. Ya, kalau di dunia ini, penyakit-penyakit itu masih sering muncul. Ya, sama ikhwan, saudara, istilahnya teman di dalam bersama-sama datang ke taklim, dan masih muncul ya, seperti itu. Tapi kalau di jannah tidak, Allah sanggup itu semuanya sehingga tidak ada kedustaan lagi. Tidak ada kedustaan lagi. Jazaan birrabbika ataa'an hisaaba. Sebagai balasan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala pemberian yang mencukupi. Maknanya ai annahum yujzauna bihadza jazaan min Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa mereka akan dibalasi dengan hal-hal tadi yang disebutkan itu sebagai balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala ala a'malihim al-hasanah allati 'amilu allati 'amiluha di dunia, yang dahulu mereka telah kerjakan di dunia sebagai balasan atas amal-amal kebaikan mereka yang mereka kerjakan di dunia. Wattaqaw biha maharim Allah, yang dahulu mereka menjauhi ketika di dunia dari keharaman-keharaman Allah, ya, maka dibalasi ketika di akhirat dengan kenikmatan-kenikmatan yang mereka telah disimpan. Hisaban al-kafiyan ataan hisaban, pemberian yang hisaban itu kafiyan, mencukupi. Makhulan min al-haq wa huwa al-kifayah. Ambil dari kata al-haq, yaitu al-kifayah, kecukupan, cukup. Ay anna hadzal ka'as ka'sun kafin, yaitu bahwa tadi pemberian berupa gelas berisi khamr tadi itu isinya mencukupi. La yahtajuna ma'hu ila ilmin, bersamaan pemberian tadi mereka penduduk jannah tidak butuh kepada yang selainnya. Likamali lazzati wa tamami manfaati, karena sempurna kelezatannya dan juga sempurna manfaatnya. Jadi kalau di dunia seorang itu masih ada rasa ini enak, tapi itu lebih enak sehingga pengen lagi. Ketika telah merasakan yang lebih enak tadi, betul, masya Allah enak, tapi kayaknya itu lebih enak, ingin lagi. Ada pun kalau di dalam jannah, kenikmatan-kenikmatannya itu menjadikan seorang itu merasa ini adalah puncak kenikmatan. Sehingga dengan orang yang derajatnya lebih tinggi dari mereka, itu enggak akan dengki. Kenapa? Karena dia sendiri walaupun itu mungkin paling bawah dari tingkatan surga, itu sudah merasakan bahwa dia adalah orang yang paling mendapatkan kenikmatan dari Allah, ini adalah yang lebih dari saya. Padahal kan belum. Kalau di dunia tidak. Sama soalnya pakai mobil ini kayaknya lebih enak kalau pakai lagi mobilnya. Yang dapat itu lagi akan lihat-lihat kita kayak lebih enak kalau pakai itu. Tidak akan pernah merasa puas kalau tidak ada kona'ah. Ini di dunia. Kalau di akhirat ya. Bahkan orang yang paling bawah di dalam surga itu, tingkatan paling bawah, dia akan memperoleh kenikmatan yang dia rasakan adalah bahwa saya adalah orang yang paling mendapatkan nikmat. Tidak ada yang lebih nikmat yang saya peroleh. Betul-betul balasan dari Allah yang mencukup. Seorang yang mendapatkan merasa sudah cukup. Kenikmatan yang paling lezat, paling nikmat, yang bermanfaat bagi saya. Tidak ada yang terus merasakan lebih dari saya. Subhanallah. Maka, sekali lagi itulah keberuntungan yang hakiki. Inna lil muttaqina mafaza. Itulah keberuntungan yang hakiki. Ketika seorang bisa memperoleh jannah Allah, surga Allah Subhanahu wa ta'ala ketika di akhirat kelak. Yang nikmat dunia itu sudah sifatnya fana, yaitu sifatnya itu sementara, ada habis dan binasanya nikmat dunia itu, plus kenikmatan dunia tadi. Jadi, seberapa pun diperoleh, kalau tidak ada qanaah, itu maksudnya kurang dan kurang. Yang sebenarnya bisa dinikmati dan enak, rasanya tentu tidak enak juga. Kalau tidak ada qanaah. Kemudian ayat berikutnya Allah berfirman, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Ya, kan tadi yang disebutkan bahwa itu adalah jaza'an min rabbika ata'an hisaban, balasan dari Rabbmu dengan pemberian yang mencukupi. Rabbmu, siapa Rabbmu itu? Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman, yaitu Tuhannya langit-langit dan bumi serta apa-apa yang di antara keduanya. Yang mana Rabb langit dan bumi ini adalah ar-Rahman, yang Maha Pengasih. Jadi Allah adalah Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. Langit-langit yang tujuh, bumi yang tujuh, wa ma bainahuma ay ma bainas samawati wal ardh, dan apa-apa yang di antara keduanya, artinya di antara langit dengan bumi. Minal makhluqatil azimah, dari makhluk-makhluk yang agung, kal huyum was-sukub wal ahlaq wa ghairiha mimma ta'lamuhu wa minha la ya'lamuhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mendung-mendung, awan-awan, ya, garis-garis orbit bintang, dan yang selain itu dari apa yang kita mengetahuinya, ataupun dari apa-apa yang tiada mengetahuinya kecuali Allah SWT. Dan jadi semuanya itu Rabbnya adalah Allah, artinya yang menciptakannya, yang memilikinya, yang memeliharanya, yang memberi rezeki kepadanya sehingga terus ada. Itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sesuatu baik ini. Jadi apapun itu yang di langit, yang di bumi, maupun di antara keduanya, Rabb-nya adalah Allah. Artinya Allah lah yang mencipta, memiliki dan mengaturnya. Menunjukkan tentang betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamlikuna minhu khitaban. Maknanya yakni anna an-nasa la yamlikuna khitaban min Allah. Maknanya bahwa manusia tidak bisa berbicara di hadapan Allah. La yastati'u ahadun an yatakallama illa bi'idznillah. Seorang pun tidak mampu berbicara kecuali dengan izin Allah. Ya, jadi di hari kiamat kelak, ya, manusia itu mereka tidak bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang di dunia, dia banyak bicara. Ya, suruh bicara dia bicara. Yang diucapkan kursa, kehendak hatinya tiba. Yang hak, yang batin, yang benar, yang dusta, kita diomongin. Di akhirat kelak, yang berguna, al-khitaba min Allah. Tidak ada yang bisa berbicara di hadapan Allah. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan manusia juga bisa bicara tadi? Ya Allah, ya umur, ruhu, wa dimana, ikatu, sabban. Di hari berdirinya malaikat Jibril dan para malaikat yang lainnya sopan bersok-sok. Itu hari kiamat kelak. Ya, di hari kiamat kelak. Kata Syekh rahimahullah, sopan maknanya yaitu sukuman, sopan bahan sopin, itu bersok-sok. Satu sok diiringi dengan sok berikutnya. Lihatlah utama jahat di hadis, karena sebagaimana datang dalam riwayat, di hari kiamat kelak itu tanzilu para ikatu samaid dunia, turun para malaikat langit dunia, para malaikat langit dunia, artinya langit yang paling bawah, ya kan? Para malaikatnya turun, mereka bersaf jadi satu saf, satu itu bil khalqi, itu mengelilingi makhluk, mengelilingi makhluk. Kemudian berikutnya summa malaikatu sama ithaniyah bin warahihi, kemudian di belakang mereka itu bersof para malaikat langit kedua. Para malaikat langit kedua. Summa thaniyah wa rabi'ah wa khamisah wa kala. kemudian para malaikat langit ketiga, para malaikat langit keempat, kelima, dan seterusnya. Turun. Sehingga dikatakan tuhid adalah mengelilingi makhluk karena menutup semua sisi. Wahakanya. Sufufan la ya'lamu 'adadahum illa alladhi khalaqahum subhanahu wa ta'ala. Jadi dia bersosok, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali zat yang menciptakan mereka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan untuk mempermisalkan, tapi hanya untuk menggambarkan bagaimana dahsyatnya kita ya, di rumah misalnya tiba-tiba datang penguasa, pertama istilahnya polisinya dulu kemarin itu penguasa apa ini, habis itu apanya, endingnya apa yang itu, kan sudah sesuatu yang sangat mencekam, ya kan, sangat mencekam. Kemudian sang pemimpin kata, nah kondisinya berkiamat. Bahwa para malaikat semuanya tadi, mereka turun, datang, bersok-sok tadi. La yatakallamuna illa man adzina lahu ar-rahman wa qala sawaba. Mereka tidak berbicara, itu para malaikat dan yang selain mereka, tidak berbicara, illa man adzina lahu ar-rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Ar-Rahman, diizinkan oleh Allah, Ar-Rahman yang Maha Mengetahui. Wa qala sawaban, dan dia mengucapkan yang benar. Jadi di hari tersebut tidak ada yang seenaknya bicara. Tidak ada yang bisa bicara sampai pun para malaikat kecuali dengan izin dari Allah Ar-Rahman, dan ketika bicara wa qala sawaban, berbicara sesuatu yang benar. Jadi sebagaimana surah Taha ayat 108, وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ عَلَىٰ تَسْمَعُ إِلَّا حَمْزًا. Dan suara-suara itu tunduk kepada Ar-Rahman. Maka tidaklah kamu mendengar kecuali bisik-bisik saja. Nah, ini dahsyatnya hari tersebut. Illa man adina lahu rahman, kecuali yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman bil kalam bil kalam fihi fa innahu yataqassamu kama udina. Dia akan berbicara dengan perbicaraan yang memang itu diizinkan bagi dia. Tapi yang berizin tadi ya itu pun tidak kemudian berbicara seenaknya. Dia berbicara yataqassamu kama udina. Dia berbicara sebagaimana yang memang dia diizinkan untuk itu. Jadi hari kiamat itu tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah izin dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu pun untuk orang yang ya memang Allah ridai bahwa dia akan mendapat syafaat. Jadi enggak terus kemudian seenaknya. Kalau kita di dunia misalkan datang ke penguasa, kita akan sesuai dengan kita. Ini orang dekat saya nitip kepada saya, suruh nyampaikan. Ya masih bisa. Maaf. Oh ya, kita menyampaikan hajat kehendak kita. Bahkan yang semakin dekat kedudukan dia, maksudnya fisik-fisik ada yang semakin kuat untuk mempengaruhi ya penguasa-penguasa dunia. Karena memang kekuasaan penguasa dunia itu terbatas. Adapun dia mil qiyamah, tidak ada yang bisa bicara kecuali yang diberi izin Ar-Rahman, dan apa yang dia bicarakan pun sesuai yang dia diizinkan. Sehingga ketika ada syafaat itu hakikatnya Allah ya, yang setelah memberi izin, dan itu pun nanti untuk hamba-hamba Allah yang diridhai akan mendapat syafaat ini. Bukan kemudian stok nama sesuai keinginannya, ini pulang mohon izin syafaat. Maka sangat-sangat aneh ketika ada seorang guru agama mengajarkan kepada murid-muridnya agar semakin apa semakin kuat mengikuti sang guru tadi dengan mengatakan kalian enak nanti di yaumul qiyamah sudah lebih dulu masuk surga daripada guru kalian ini, karena guru kalian itu akan berdiri di pintu neraka. Oh ini murid saya, nah, ini temanku di surga. Ada lagi kiri, oh ini murid saya juga. Sana, jangan kesini, ini tempatnya besar-besar. Kemudian kondisi yang dahsyat di sana, oh itu murid saya, sedikit begitu, ayo, ada enggak masuk ke dalam surga. Sesuai kehendak dia, inginnya kita. Seorang tidak bisa seenaknya berbuat, bicara saja tidak bisa. Kecuali dengan izin Allah Rahman dan dia berbicara sesuai dengan apa yang diizinkan itu. Makanya nanti saya katakan misalkan pada surah Abad itu, bagaimana masing-masing sendiri-sendiri. Ya. Tidak bisa menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya, masih lebih sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya dari sini itu mengingatkan kita tadi, bekal amal soleh. Masing-masingnya bekalnya hanya apa? Amal solehnya. Amal solehnya. Baik. Wa qala sawaban. Ay qala qawlan sawaban muwafiqan lima mardillahi subhanahu wa ta'ala. Itu mengucapkan ucapan yang benar, yang sesuai dengan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dalika bisyafa'ah. Ida adina Allahu li ahadin an yashfa'ah. Syafa'a bima ubina lahu fihi ala haqqa bima ubina lahu. Semisal syafa'ah, apabila Allah memberi izin kepada seseorang untuk dia memberi syafa'at, dia memberi syafa'at pada apa-apa yang diizinkan untuknya, ya, sesuai apa yang diizinkan untuknya. Jadi syafa'at di hari kiamat itu bukan kemudian terus sesuai kehendak syafa'at dari wali-wali Allah bisa menyampaikan apa yang dia kehadapi untuk ambil diri syafaat kita. Semuanya sesuai dengan apa yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalika al-yawmul haq. Itulah hari yang hak, hari yang benar. Ay al-thabitul ladhi yakumu fihi al-haqu wa yakumu fihi al-aqlu. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. Itu hari yang sabit, yang tetap, tokoh tetap al-ladhi yaqumu fihi al-haq, yang tegak pada hari tersebut kebenaran. Sehingga tegaklah di hari tersebut keadilan. Hari di mana tidak bermanfaat harta, tidak pula anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hak yang selamat. Sehingga kalau di dunia itu masih semua bisa dimanipulasi. Di dunia itu dengan harta yang hak bisa jadi batil, yang batil bisa jadi hak. Dengan harta, dengan kedudukan dan sebagainya bisa dipertimbangkan itu keadaan. Di hari tersebut tidak. Betul-betul tegak pada hari itu keadilan. Tidak ada manfaat, harta tidak pula anak-anak. Sehingga yang dahulu kaya raya dengan yang dahulu miskin, kedudukannya sama. Amal solehnya yang jadi penentu. Orang yang dia terbanyak amal solehnya berbeda. Sehingga illa man kata Allah bukan bin syarif, kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Selamat daripada kesyirikan, kekufuran, kebid'ah dan seterusnya. Faman sya'a ittaqada ila rabbihi ma'aba. Maka barang siapa yang dia berkehendak, dan siapa dia berkehendak, dia bisa menempuh jalan kembali kepada Rabb-nya. Artinya setelah kita mengetahui kondisi hari kiamat tersebut, ya, hendaknya mereka, hamba-hamba Allah itu, segera menempuh jalan kembali kepada Allah. Man syaa'a 'amila 'amalan yaudu bihi ila Allah wa yarji'u bihi ila Allah. Siapa yang berkehendak, siapa yang mau, dia segera beramal dengan amalan yang dia itu kembali taubat kepada Allah Taala. Wadzalika al-amal as-salih al-muwafiq limardhatillah, yaitu amal saleh yang sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Taala. Nah. Kemudian ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzarnahum 'adaban qariba," sesungguhnya kami memberi peringatan kepada kalian dengan azab yang dekat. Yauma yamturul mar'u ma qaddama yadahu, di hari manusia itu bisa melihat apa yang telah dikerjakan kedua tangannya. Wa yaqulul kafir ya laitani kuntu turaba, orang kafir akan berkata, duhai sekiranya aku tanah. Kata Syekh rahimahullah, maknanya ay khawwafnakum min adabin qarib, kami menakut-nakuti kalian dengan azab yang dekat. Wa huwa yaumul qiyamah, itu hari kiamat. Wa yaumul qiyamati qaribun, hari kiamat itu dekat. Walau bagiya di dunia malayin sini, fa'inahu qarib. Meskipun seandainya dunia ini masih tersisa jutaan tahun lagi, itu dekat. Jadi jangan pikir dunia masih panjang, enggak, dekat. Ka'annahum yawma yarawna lam yalbathu illa 'ishiyatan aw duhaha, tapi pada surah An-Nahl, seolah-olah mereka di hari mereka melihat hari kiamat itu, mereka tidaklah tinggal di dunia itu kecuali seperti hanya waktu sore atau waktu duha. Sebentar, saat waktu pagi kita masuk pagi, tahu-tahu dan siang. Demikian juga sore, habis asar tahu-tahu sudah maghrib. Fahada al-azabul ladzi anzara Allahu qaribun, maka azab ini, ya Allah memberi peringatan kepada hamba-hamba itu, memberi peringatan kepada kita semuanya, itu qarib, dekat. Laisa bainal insani wa bainahu illa an yamut. Tidak ada penghalang antara manusia dengan azab tadi kecuali hanya kematian. Dengan mati sudah selesai. Wa insanu la yadri mata yamut. Sementara seorang insan, dia tidak tahu kapan dia mati. Qad yusbihu wa la yadri. Bisa jadi seorang mendapati waktu pagi, tidak bisa mendapati waktu sore. Au yumsi wa la yusbihu. Mendapati waktu sore, seperti kita ini sekarang, wa la yusbih. Tidak tahu kita bisa mendapati pagi atau tidak. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wa lihada kana alayna an najdima fi a'malina. Karena itu kita harus betul-betul kokohkan amal-amal kita. Wa an nastazilna al-fursah qabla fawati al-awani, untuk memanfaatkan betul-betul kesempatan ini sebelum cukup waktunya. Yauma yaqulul mar'u ma qaddama yadahu, di hari manusia melihat apa yang diusahakan oleh kedua tangannya. Ya kan? Wa yu'ta kitabu, diberi kitab catatan amalnya. Diberi kitab catatan amalannya. Kemudian akan mengatakan, ya laita kuntu turaba, sesuai sekiranya aku itu tanah. Ada tiga makna di sini, bahkan yang mencalakan tabahan, tiga kemungkinan makna. Al-ma'na al-awwal, makna yang pertama, ya laita kuntu turaba falam ukhla, seandainya dan tanah yang dicipta jadi manusia, dia akan insan kulikul turaba. Ya karena manusia itu dicipta dari tanah. Seharinya aku tetap tanah saja, tidak diciptakan jadi orang sendiri seperti kamu jawab dan amal saya. Walma'na tadi, makna kedua, ya laita kuntu turaban fala ub'ats, yakni kuntu turaban fi ajwafil qubur, duhai sekiranya aku tetap menjadi tanah, tidak dibangkitkan. Itu ketika saya sudah mati, jadi tanah, di dalam perut kuburan, di dalam perut bumi, tidak dibangkitkan lagi. Duhai sekiranya seperti itu. Mati, hancur, jadi tanah, selesai. Ternyata tidak. Al-Mahna tadi, pada yang ketiga, annahu idha ra'al baha'in alladhi qadallahu bainaha wa qala laha kuni turaban fa kana turaban qala laitani kuntu turaban. Itu ketika nanti hari kiamat manusia orang-orang itu melihat binatang, Allah memutuskan mengadili di antara mereka yang boleh mana yang tidak mana. Selesai ada kisah sesama binatang, ya, setelah itu qala laha, ya kan, Allah akan berfirman padanya, ya kuni turaban, jadilah anak. Kok ada kerabat? Kok sudah ditanya? Selesai. Ya, kan selesai. Maka orang kata pun lain dari kutu turaban. Soalnya amal haika makanan. Hal ini bahaya. Soalnya jelas seperti binatang itu. Cukup selesai sudah ditanya habis. Wallahu a'lam. Ya, tiga makna. Ucapan orang kafir itu, ya lain kutu turaban. Mulai juga bisa aku ingin ya, mungkin maksudnya sama sekali tidak pernah dicipta nah, atau setelah mati jadi tanah tidak dibangkitkan atau seperti binatang kalau selesai diputuskan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian difirmankan oleh Allah untuk tanah dan jadi tanah tapi dengan tanah kan tidak demikian orang kafir itu dibangkitkan dihisab dibalas sesuai amalannya dan kalau dalam akhir neraka wajib kita demikian kita ambil kesempatan kali ini sudah bermanfaat Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.